ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. شبر yang keempat dan yang kelima. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi. Iya. Ini mungkin di masa sekarang kurang banyak yang tahu ya nama-nama ini. Ya. Karena kita hidup di masa nama-nama ini tidak populer. Yang populer itu Messi, Ronaldo, ya. Itu yang populer. Yalah ya. Tapi nama-nama imam seperti ini, Masya Allah. Imam terkenal, tersohor di masanya. Abu Hatim Ar-Razi, namanya itu sama dengan nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Abu Zur'a Ar-Razi, namanya Ubaidullah bin Abdul Karim. Ini levelnya, tingkatannya semasa dengan Imam Syafi'i. Semasa dengan Imam Syafi'i, dua orang imam ini. Dua orang imam ini, ya, beliau berkata, atau beliau berkeliling, ditanya, apa keyakinan kalian berdua? Bagaimana kalian menjumpai para ulama di berbagai negeri? Maka mereka berdua berkata, kami mendapati para ulama di seluruh negeri. Di negeri Hijaz, di negeri Irak, di negeri Syam, di negeri Yaman. Ini semua negeri kaum muslimin yang ada ulama, sudah pernah mereka datangi. Di masa itu. Dan mereka katakan, dia dari mazhab para ulama itu, ini bayangkan ya, Abu Hatim saja itu, tadi biografinya, gurunya, itu disebut hampir 3.000 orang. Guru dia. Dari ulama yang dijumpai ini, mazhab mereka, dia sebutkan sejumlah perkara di pembahasan akidah. Di antaranya, wa nuqimul jihada wal hajja ma'imatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Dan kita wajib menegakkan jihad dan haji bersama imam kaum muslimin pada segala masa dan segala waktu. Wa la naral khuruja 'alal a'imma, dan kami tidak memandang bolehnya kudeta terhadap para pemimpin. Walal qitala fil fitnah, dan kami memandang tidak boleh berperang di masa fitnah. Iya. Wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana, dan kami taat kepada siapa yang Allah jadikan orang itu memegang perkara kami. Wa la nanzi'u yadan min ta'ah, dan kami tidak akan melepas tangan ketaatan kepadanya. Wa nattabi'u sunnata wal jama'ah, dan kami mengikuti sunnah dan jama'ah. Di antara mana jamaah itu tadi, kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Wa najtanibu syudud wal khilaf wal furqa, dan kami menghindari syudud, menyempal sendiri atau gemar bikin perselisihan atau perpecahan. Fa innal jihad madin, lalu beliau berbicara tentang jihad terus berlaku sampai hari kiamat. Iya, ma waliyil amr bin aimatul muslimin, bersama para pemimpin dari pemimpin kaum muslimin. La yubtiluhu syai, tidak dibatalkan oleh suatu apapun. Wal hajju kadzalik, demikian pula haji. Wa dafu sadaqat min as-sawaim ila ulil amr, dan menyerahkan sedekah, menyerahkan zakat hewan ternak kepada pemerintah. Ini di masa dahulu ya, kalau pemerintah meminta zakat itu di fikih wajib diserahkan ke pemerintah. Jangan bilang, oh pemerintahnya tidak syah. Oh pemerintahnya curang. Nanti dia pakai bukan pada tempatnya. Itu bukan urusan kamu. Jelas ya? Itu bukan urusan kamu.